Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tasliman mazida. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Al-Ajurri rahimahullahu ta'ala wa qala sallallahu alaihi wasallam inna allaha ta'ala qara'a Taha wa Yasin qabla an yakhluqa Adama bi alfi amin. Nabi mengatakan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah membaca surat Taha dan surat Yasin sebelum Allah menciptakan Nabi Adam 1000 tahun. Jadi sebelum Nabi Adam 1000 tahun diciptakan, Allah sudah membaca surat Taha dan surat Yasin. Hadis ini yang menjadi argumen sebagian saudara-saudara kita kaum muslimin tentang ritual mereka Yasinan. Ini dalilnya. Dalil barakallahu fikum. Kebiasaan sebagian masyarakat kita untuk acara apa? Yasinan. Harusnya kalau mereka menggunakan dalil ini, harusnya ada acara Tohaan. Ya kan? Kalau memang barakallahu fikum ingin berdalil dengan hadis ini. Tapi ternyata enggak ada acara Tohaan, ya kan? Yang ada itu hanya Yasinan. Ya, ini keutamaan surat Yasin. Barakallahu fikum. Sebelum Nabi Adam 1000 tahun diciptakan, Allah sudah membaca surat Yasin dan surat Taha. Falamma sami'atil malaikatul Qur'ana, tatkala para malaikat membaca Qur'an, tatkala malaikat mendengar bacaan Qur'an tadi, qalu tuba li ummatin yanzilu alaihim hala wa tuba li alsunin tatakallamu bihala wa tuba li ajwafin tahmilu hala. Tatkala malaikat mendengar Allah membacakan dua surat tadi, para malaikat mengatakan barakallahu fikum, tuba, ya, sungguh beruntung bagi umat yang turun kepada mereka surat ini. Sungguh beruntung lisan-lisan yang berbicara membaca surat ini. Sungguh beruntung, ya, rongga-rongga yang membawa surat ini. Sehingga di dalam riwayat ini terdapat keutamaan membaca surat Yasin dan surat Taha didoakan oleh para malaikat. Ya. Baik. Barakallahu fikum. Hadis ini adalah hadis yang lemah. Hadis yang dhaif. Di sini kita akan menukilkan kalam pakar-pakar ilmu hadis. Barakallahu fikum, Jahabizah. Ya. Yang terkemuka pada zaman-zaman keemasannya. Barakallahu fikum. biar tidak dituduh oleh sebagian saudara-saudara kita, khususnya bagi para Pak Ustadz, Pak Ustadz, ya, atau para Pak Kiai, Pak Kiai, yang mengatakan apa itu ya, Salafi Wahabi itu. Cuman hafal 3 hadis saja bisa mendoifkan, ya kan? Nah, Wahabi itu cuman 3 yang dia hafal itu ya, ustadz-ustadznya itu. Apa itu? Man amila amalan laisa alai amruna fahuwa raddun. Man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Kullu bid'atin dolala wa kullu dolalatin finnar. Nah, cuman itu aja hadis yang dihafal ya. Habis itu dia bid'ah-bid'ah kan semua perbuatan amalan kaum muslimin. Nah, paham? Nah, di sini kita akan menukilkan kalam para imam ya. Jadi itu bukan kalam orang yang berbicara di sini ya. Nah, Abu Sufyan Al-Musi bukan. Nah, saya hanya membacakan saja warahmatullahikum kalam para a'immah ya, pakar-pakar ilmu hadis barakallahu fikum. Nah, kalau yang di depan ini ya mungkin sajalah mereka bilang cuman hafal 3 hadis ya kan barakallahu fikum. Nah, karena memang ilmunya sangat sedikit barakallahu fikum. Nah, baik, kita bacakan kalam para ya jahabizah pakar-pakar ilmu hadis terkemuka pada zamannya. Nah, jadi bukan ucapan saya. Di antaranya adalah kalam Ibnu Adi. Kata beliau, lam ajid li Ibrahim hadisan ankara min hadza. Lam ajid li Ibrahim hadisan angkar min hadza. Li'annahu la yarwihi ghairuhu. Kata Ibnu Adi, saya tidak mendapati sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibrahim yang dimaksudkan di sini adalah Ibrahim ibnu Muhajir. Naam. Yang dimaksudkan Ibrahim ibnu Muhajir. Saya tidak mendapatkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibrahim ibnu Muhajir lebih mungkar daripada hadisnya dia yang satu ini. Karena tidak ada yang meriwayatkan hadis ini kecuali dia. Ya, barakallahu fikum. Sehingga dihukumi oleh Ibnu Adi hadisun mungkarun. Ibnu Adi, bukan Al-Musi ya. Nah. Itu disebutkan dalam kitab Al-Kamil miliknya Ibnu Adi, barakallahu fikum. Jilid 1 halaman 216. Tepatnya pada turjumahnya Ibrahim Ibnu Muhajir Ibni Mismar. Ya. Naam, dalam kitab Al-Kamil miliknya Ibnu Adi jilid 1 halaman 216 atau pada terjemahnya Ibrahim Ibnu Muhajir Ibni Mismar. Naam. Baik. Saya rasa para Pak Ustadz, Pak Ustadz tadi, apalagi dia sudah doktor-doktor ya kan, nah udah S2, kenal lah siapa Ibnu Adi ya kan, barakalawikum. Kalau memang dia seorang doktor ahli hadis, barakalawikum. Nah, baik, ya. Nah, atau yang hafal ribuan hadis, tentu kenal siapa Ibnu Adi, barakalawikum. Nah, jadi yang mengatakan itu adalah Ibnu Adi. Kemudian barakallahu fikum berikutnya Abu Hatim Ibnu Hibban. Beliau mengatakan hadza matnun maudu'un. Ya, hadza matnun atau matnun maudu'un. Matan hadisnya ini palsu. Nah, matan hadisnya ini palsu. Barakallahu fikum. Dalam kitab Al-Majruhin, dalam kitab Al-Majruhin miliknya Ibnu Hibban, jilid 1 halaman 108. Jilid 1 halaman 108. Atau pada terjemahnya Ibrahim Ibnu Muhajir. Nah, ya. Jadi Ibnu Hibban bilang matannya apa? Palsu, maudhu. Ya. Tambah lagi itu Ibnu Hibban. Nah, sekali lagi bukan Abu Sufyan Al-Musi yang bilang ya. Nah, barakallahu fikum. Tayyib, berikutnya. Wa aqarrahu Al-Hafidz fil lisan, Lisanul Mizan, karyanya Al-Hafidz. Jilid 1 halaman 114. Ya. Jilid 1 halaman 114 dalam Lisanul Mizan. Al-Hafidz juga mengatakan apa? Matannya palsu. Nah. Ibnul Jauzi, tambahkan lagi ya, Ibnul Jauzi, barakallahu fikum. Nah. Ibnul Jauzi dalam Al-Mawdu'at, Ibnul Jauzi dalam Al-Mawdu'at jilid 1 halaman 155. Jilid 1 halaman 155. Pada nomor 238, rakam ya 238. Kata beliau, hadza haditsun maudhu'un. Hadza haditsun maudhu'un. Ini hadis maudhu'. Nah. Tambah lagi biar tambah mantab, ya kan? Barakallahu na'am. Imam Az-Zahabi dalam Siyar A'lamin Nubala. Imam Az-Zahabi dalam Siyar A'lamin Nubala. Jilid 10 halaman 691. Ya. Jilid 10 halaman 691. Imam Az-Zahabi mengatakan hadza haditsun munkarun. Nah. Hadza haditsun munkarun. Fabnu Muhajir wa syaikhuhu dha'ifani. Fa Ibnu Muhajir Ibrahim tadi. Fa Ibnu Muhajir wa syaikhuhu dha'ifani. Karena Ibnu Muhajir dan gurunya dua-duanya ini sama-sama lemah. Kok dibilang mungkar bukan dhaif? Karena di situ ada unsur mukhalafah. Mukhalafatu dhaif liman huwa aula minhu. Dalam istilah ilmu hadis namanya mungkar. Kalau mukhalafatu thiqah liman huwa aula minhu namanya syadz. Paham ya? Nah, itu alasannya lu. Didhaifkan kok enggak dhaif hadisnya Ustaz? Kenapa mungkar? Ya, harusnya kan dhaif. Ya, tadi karena bukan hanya dhaif saja tapi ada unsur nam mukhalafah liman huwa aula minhu. Makanya dibilang mungkar. Baik. Tambah lagi bin marem ya. Barakallahu fikum. Naam. Tambah lagi. Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Biar enggak dikira kita cuma punya satu ulama saja ya kan. Nah, Wahabi itu paling Albani, kalau enggak Albani Ibnu Taimiyah, kalau enggak Ibnu Taimiyah bin Baz, kalau enggak bin Baz ya bin Utsaimin sudah itu aja paling ulama mereka tuh. Enggak ada lagi sudah. Nah. Nah, ini kita kasih tahu ya kan. Nah. itu ulama lintas madhab. Nah, barakallahu fikum, kita nukilkan kalamnya. Tayyib Ibnu Katsir dalam tafsirnya jilid 5 halaman 266. Jilid 5 halaman 266. Gharibun fihi nakaratun. Gharibun fihi nakaratun. Wa Ibrahim ibn Muhajir wa syekhuhu tukullima fihima. Gharibun fihi nakaratun wa Ibrahim ibn Muhajir wa syekhuhu tukullima fihima. Ibn Katsir mengatakan hadisnya gharib, ya, asing ini. Dan di dalamnya ada kemungkaran. Ibrahim ibn Muhajir dan gurunya, mereka diperbincangkan. Nah, kalam. Tambah lagi, ben marem. Nah, ya. Biar kita enggak dikira cuma itu saja ulama kita, ya kan? Nah. Dikiranya kita enggak pernah buka kitab mutaqad dingin, barakallahu fikum. Nah. Ya. Baik, qala al-Iraqi fil Mughni. Qala al-Iraqi fil Mughni. Walaupun kita enggak sampai hafal letak halaman sudut mana, ya kan? Nah, barakallahu fikum. Kita cuma baca saja. Tayyib. Ya. Nah. Qala al-Iraqi fil Mughni jilid 1 halaman 363. Isnaduhu dhaif. Isnaduhu dhaif. Nah. Qala al-Haythami. Tambah lagi. Ya. Nah. Tambah lagi. Qala al-Haythami. Jilid 7 halaman 56. Jilid 7 halaman 56. Fihi Ibrahim ibnu Muhajir ibni Mismar. Fihi Ibrahim ibnu Muhajir ibni Mismar. Ba'athahu al-Bukhari bihadzal hadis. Nah. Di dalamnya terdapat Ibrahim bin Muhajir bin Mismar. Dan dia dilemahkan gara-gara membawakan hadis ini. Nah. Lengkap sudah ya. Baru setelah itu kita bawakan kalamnya Syekh Albani. Nah, kalau kita cuma Syekh Albani saja ya kayak gitu. Nanti dituduh wah itu kan. Salafi Wahabi itu ya, rujukannya cuma Albani saja kalau hadis itu ya. Mesti Albani, Albani, Albani. Naam. Kayak dia saja yang menguasai ya kan. Naam barakallahu fikum. Nah, ini kita nukilkan ya ulama dari berbagai mazhab dari berbagai zaman. Nah, semuanya mengatakan dhaif, barakallahu fikum, lemah, mungkar, bahkan bukan hanya dhaif, barakallahu fikum. Nah, Syekh Al-Albani dalam Zilalul Jannah, dalam Zilalul Jannah, barakallahu fikum, nomor 607, dia mengatakan dhaif. Nah, ya. Barakallahu fikum. Nah, baik. Jadi ngapunten nggih ustaz-ustaz dan para kiai. Nah, ya, kalau saya ngomongnya kurang berkenan ya. Nah, tapi ini pembahasan secara ilmiah, jadi mohon disikapi secara ilmiah pula. Nah, kalau kita ini memang orang kecil ya kan, barakallahu fikum. Cuman membacakan saja. Barakallahu fikum. Bukan maksud untuk nantang ya, bukan. Barakallahu fikum. Taib. Tapi ini pembahasan secara ilmiah. Wallahu taala a'lam bisawab. Barakallahu fikum. Al muazzin yuazzin. Sehingga karena hadisnya lemah, kita tidak bisa menjadikannya sebagai landasan. Tapi kalau ditanya dari sisi mana argumen yang diinginkan oleh Imam Al-Ajurri pada kalimat falamma sami'atil malaikatu al-Qur'ana. Jadi bukan hikayatul Qur'an. Selanjutnya kita lanjut. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, qala Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu, ta'allamu al-Qur'ana watluhu fa inna lakum bi kulli harfin asra hasanatin. Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, beliau pernah berkata, pelajarilah oleh kalian Al-Qur'an itu. Nah, kemudian bacalah dia. Ya, jadi bukan hanya baca, tapi dianjurkan untuk dipelajari. Barakallahu fikum. Nah, karena kalian akan mendapatkan pahala setiap huruf yang kalian baca, ya, dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat kebaikan. Nah, satu huruf. Dan ini dikuatkan dengan barakallahu fikum hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu huruf ya satu huruf benar, ya alif ya alif. Nah, dan Rasul mengatakan barakallahu fikum, saya tidak mengatakan alif lam min, alif lam mim itu dihitung satu, tidak. Tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Nah, barakallahu fikum ya. Jadi selembar saja kalau kita baca Quran itu sudah panen luar biasa pahalanya. Nah, antum para barakallahu fikum penghafal-penghafal Quran ya, dari anak-anak MTF ataupun syabab yang masih barakallahu fikum na'am melakukan program untuk menghafal Quran dan menjaga hafalan tadi, ini sebagai motivasi yang sangat-sangat luar biasa ya bagi kita semua. Tayyib, pahalanya itu begitu panen bagi para hufat dari pembaca Al-Quran ini barakallahu fikum. Nah, iya. Satu hari bisa mungkin 10 lembar barakallahu fikum, atau bahkan sampai ada yang satu juz. Iya, barakallahu fikum, dia membaca Al-Qur'an. Nah, itu benar-benar membuat iri ya orang-orang yang mengerti keutamaan Qur'an. Nah, ya saudara-saudara kita kaum muslimin yang mengerti bagaimana keutamaan Qur'an, itu lihat antum itu ya ngiri. Nah, enak sekali, kapan saya bisa kayak mereka itu ya. Nah, duduk bersimpu membaca Quran barakallahu fikum, bolak-balik. Nah, ya tayyib, sudah berapa jutaan pahala yang sudah mereka kumpulkan barakallahu fikum. Nah, jadi jangan malas-malas, jangan barakallahu fikum ya tayyib, jangan lemah. Nah, terus Al-Quran itu kita baca, kita pelajari, barakallahu fikum, na'am, kita jaga. Ya, jangan sampai luput, barakallahu fikum. Itu sebuah anugerah yang sangat besar, barakallahu fikum, na'am. Ya, lebih berharga daripada, barakallahu fikum, na'am, satu unit motor Honda CBR. Ya, barakallahu fikum, na'am. Itu luar biasa. Itu keutamaan bagi para penghafal Al-Quran dan bagi para penuntut ilmu. Barakallahu fikum. Satu huruf 10 kali lipat. Masya Allah. Adapun sisi argumennya jelas pada ucapan beliau, ta'allamul Qur'ana. Tidak dikatakan hikayatul Qur'an. Qala Imam Al-Ajuri rahimahullahu ta'ala, wa fi sunani mimma zakarnahu kathirun walhamdulillah. Dan di dalam sunnah-sunnah dari apa yang kami sebutkan sangatlah banyak sekali, walhamdulillah. Wa qala Muhammad ibn al-Husain fayambaghi lil muslimina ayyattaqullaha ta'ala wa yata'allamu al-Qur'ana wa yata'allamu ahkama fayuhillu halalahu wa yuharrimu haramahu wa ya'malu bi muhkamihi wa yu'minu bi mutasyabihihi wa la yumaru fihi wa ya'malu wa ya'lamu annahu kalamullah ghairu makhluqin. Maka ini nasihat beliau, taujih beliau untuk kita semua ya, kaum muslimin, bukan hanya yang salafi saja, bukan hanya yang wahabi saja, barakallahu fikum, na'am, semua ya, na'am, yang NU, yang Muhammadiyah, barakallahu fikum, yang Persis, na'am, barakallahu fikum, yang semuanya lah, semua kaum muslimin, pesan untuk kita semua, hendaknya kalian bertakwa kepada Allah. Pelajarilah Al-Quran ini dengan baik-baik. Nah, pelajarilah hukum-hukumnya. Kemudian apa? Kalian halalkan apa yang dihalalkan oleh Al-Quran. Kalian haramkan apa yang diharamkan oleh Al-Quran. Jangan disetir Quran itu. Ya, sesuai dengan pesanan. Barakallahu fikum. Naam. Karena ilmu usul kalian yang masya Allah, ilmu kawaid fikhiyah yang barakallahu fikum, naam, melintir-lintir, barakallahu, ilmu mustalah yang mendalam, ya, bisa dipelintir barakallahu fikum, naam, hukum-hukum tadi, ya, naam, yang jelas-jelas haram bisa dikaburkan oleh dia, ya. Kalau enggak bisa mubah, paling enggak makruh lah. Nah, barakallahu fikum. Ya. Yang barakallahu fikum tayyib, halal diharamkan. Nah, di pelintir-pelintir sama dia barakallahu fikum, nah, dengan hawa nafsunya ya. Itu bukan sikap seorang muslim yang baik. Pesan untuk semua kaum muslimin. Nah, ya. Ormas apapun mereka, pondok pesantren apapun mereka, barakallahu fikum, pesannya belajar Quran itu bukan untuk barakallahu fikum, ya. Kalian pelintir-pelintir sesuai dengan hawa nafsu kalian. Nah, harusnya orang itu kalau makin pintar ilmu agamanya makin takut. Itu baru benar. Ya, tapi kalau makin pintar ilmu agamanya, agama itu semakin digampang-gampangkan, ya, semakin dimudah-mudahkan, barakallahu fikum, yang halal dibilang haram, yang haram dibilang halal, yang penting tinggal duitnya berapa, ya kan? Nah, barakallahu fikum, wani piro, ya. Padahal dia seorang dokter, ya, barakallahu fikum. Nah, S3 misal. Barakallahu fikum. Nah, itu akan menghancurkan ya akhirat dia, barakallahu fikum, akan menghancurkan ilmu yang selama ini dia pelajari. Nah, jadi orang muslim itu kalau semakin pintar ilmu agamanya semakin takut, bukan semakin nyeleneh ya pernyataan-pernyataannya dalam agama, barakallahu fikum, dalam syariat ini semakin lama semakin mengerikan ya, barakallahu fikum. Naam. Agama dijadikan sebagai bahan guyonan, barakallahu fikum, sebagai bahan candaan. Nah, gak pantas, apalagi seorang kiai besar, ya. Nah, harusnya sekali lagi semakin tinggi ilmunya, harusnya semakin takut. Apalagi bicara masalah halal dan haram. Nah, barakallahu fikum. Kemudian kata beliau, yang muhkam diamalkan, ya, yang masih mutasyabih diyakini, diimani. Nah, kalau belum ketemu jawabannya apa, bagaimana memahaminya dan mendudukkannya, yaudah yakini saja, ya. Aman nabihi kullun min indi rabbina. Nah, Jangan pula kata beliau berdebat ya tentang Quran tadi. Barakallahu fikum. Dan hendaknya dia mengetahui bahwa Quran itu adalah kalamullah, bukan makhluk. Fa in arabahum insanun jahmiyun faqala makhlukun au qala alquranu kalamullahi wa waqafa au qala ladzi bilqurani makhlukun au qala hadzal quranu hikayatun lima fi lauhil mahfuzi fahukmuhu ayyuh jara wala yukallama wala yusalla khalfahu wa yuhadzara minhu. Sehingga kalau ada seorang berpemahaman Jahmiyah menentang keyakinan Quran adalah kalamullah bukan makhluk ya, dia berusaha untuk membangkang dan dia mengatakan enggak, Quran itu makhluk. Atau dia mengatakan Quran itu kalamullah. Setelah itu dia diam. Enggak bilang makhluk atau bukan makhluk. Nah, diam. Ya, al-waqifah maksudnya. Atau dia mengatakan lafaz saya dengan Quran adalah makhluk. Yaitu siapa? Lafziyah. Atau dia mengatakan Quran itu adalah hikayah dari apa yang terdapat di dalam lauhul mahfuz. Ya, nah. Maka kata beliau, hukum orang-orang seperti ini, maka dia dihajar, ya, diboikot. Tidak diajak bicara dan tidak sholat di belakangnya. Dan diperingatkan kaum muslimin dari orang seperti itu. Nah, sekali lagi, ini yang mengatakan Imam Al-Ajurri. Ya, yang diakui oleh semua kaum muslimin keimamannya. Ya, kalau memang dia sebagai seorang ahli sunnah. Kalau ngaku sebagai aswaja. Ya, mesti akan mengakui kedudukan Imam Al-Ajurri. Kecuali kalau orang-orang Syiah. Tapi kalau selama masih ingin mengikuti garis aswaja, ya, ahlu sunnah garis lurus. Dia akan mengetahui. Ya, nah, jadi bukan saya. Ya, saya hanya membacakan saja. Nah, jadi jangan saya nanti yang dipukulin ya kan. Barakallahu fikum. Tayyib. Baru hafal 3 hadis saja sudah menghajar-hajar orang enggak. Ya, ini yang mengatakan Imam Al-Ajurri. Nah, kalau ada orang yang punya pemahaman seperti itu, maka apa? Diboikot, tidak diajak bicara, tidak sholat di belakangnya dan ditahzir. Ya, diperingatkan. Nah, ini juga terkadang masalah tahzir ini sebagian ya saudara-saudara kita, sebagian kiai dan ustaz-ustaz itu barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Masalah tahzir ini seolah-olah memang menjadi jargonnya salafi ya. Tahzir itu cuma jargonnya salafi. Sebenarnya ulama-ulama dahulu enggak ada itu tahzir-tahziran itu ya. Nah, barakallahu fikum. Nah, ini ya barakallahu fikum yang mengatakan adalah Imam Al-Ajurri, bukan Syekh Rabi, bukan. Ya. Tapi Imam Al-Ajurri. Dan saya rasa para ustaz-ustaz itu tahu bagaimana levelnya Imam Al-Ajurri. Ditahzir. Ya, diperingatkan maksudnya tahzir itu. Memperingatkan orang dalam sebuah kesalahan adalah hal yang baik. Jangan dikasih bungkus dengan bungkus-bungkus yang mengerikan. Ya. Barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Kalau orang jamaah tabligh bilangnya barakallahu fikum seperti buah duren ya kan. Dari luar kelihatan duri tapi di dalam baunya harum semerbak enak rasanya. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Barakallahu fikum. Terkait dengan masalah salat di belakang mereka tidak boleh, ini adalah pendapat beliau. Dalam masalah ini ada perbedaan pendapat memang di kalangan para ulama tentang hukum sholat di belakang seorang ahli bid'ah. Nah, saya bacakan Barakallahu fikum. Tapi saya tidak akan mendikti ya. Bagi yang sempat nyatet ya alhamdulillah. Enggak sempat nanti tinggal dengar rekamannya saja ya, minta ditasjilat. Nah, karena durasi barakallahu fikum. Baik. Disebutkan dalam Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah jilid 23 halaman 355 23 strip 355 kata beliau, amma salatu khalfal mubtadi'i fahadhihi almas'alatu fiha niza'un wa tafsilun. Adapun salat di belakang ahli bid'ah, masalah ini adalah masalah yang diperselisihkan dan perlu adanya rincian-rincian. Nah, fa idza lam tajid imaman ghairahu kal jum'ati allati la tuqamu illa bi makanin wahidin kal idaini wa kas salatil hajji khalfa imamil musimi fa hadhihi tuf'al khalfa kulli barrin wa fajirin bittifaqi ahli sunnati wal jamaah. Kata beliau, kalau dia tidak mendapatkan imam yang lain, ya, cuman itu. Dalam kondisi seperti apa? Enggak ada imam yang lain, seperti sholat Jumat. Di kampung itu cuman punya satu masjid jami. Enggak ada yang lain. Ya, nah, untuk cari masjid yang lain berpuluh-puluh kilometer. Nah, kampung itu ya itu. Dan dia yang menjadi imam seorang mubtadi. Barakallahu fikum. Nah, seorang ahli bid'ah. Ya, yang tidak dikerjakan di tempat yang lain. Atau seperti sholat id. Atau seperti sholat haji di belakang imam yang memimpin jamaah pada musim haji pada tahun itu. Maka dilakukan sholat di belakang orang yang fajir atau orang yang bir. Orang yang baik. Dengan kesepakatan para ulama. Kalau enggak ada imam yang lain, cuman itu, ya sudah, tetap sholat di belakang dia. Barakallahu fikum. Naam. Wa innama tad'u misli hadza as-salawat khalfal a'imma ahli al-bid'ah atau wa innama tad'u atau tud'u misla hadhihi salawat khalfal a'imma ahli bid'ah karrafidah wa nahwihim mimman la yara al-jum'ata wal jama'ah. Yang dilarang itu salat di belakang seorang ahli bid'ah yang punya pemahaman seperti rafidah, ya, yang mereka tidak memandang adanya kewajiban salat Jumat dan jama'ah. Barakallahu fikum. Idza lam yakun fil qaryah illa masjidun wahidun fa salatuhu fil jamaah khalfal fajir khairun min salatihi fi baitihi munfaridan. Ya, kalau di kampungnya tadi tidak ada masjid yang lain, barakallahu fikum, cuman satu, maka salat jamaah di belakang seorang imam yang fajir lebih baik daripada dia salat sendiri di rumah. Ya. Nah, sehingga kalau ada yang milih sholat di rumah, kenapa enggak sholat di masjid? Mubtadi imamnya. Nah, barakallahu fikum. Itu adalah tindakan yang salah, barakallahu fikum ya. Kata Ibnu Taimiyah, lebih baik sholat di belakang imam yang fajir daripada sholat sendirian. Barakallahu fikum. Nah, baik. Li'alla yufdi ila tarkil jama'ah mutlaqan. Agar hal itu tidak menjadi alasan untuk meninggalkan sholat Jumat, sholat jama'ah secara total. Amma idha amkanahu ayusalliya khalfa ghairil mubtadi' fahuwa ahsan wa afdal bila raibin. Tapi kalau dia mampu untuk sholat di belakang bukan seorang ahli bid'ah, maka lebih baik, lebih afdal tanpa ada keraguan. Paham ya? Jadi kalau bisa dicari imam yang lain, ya paling tidak bukan seorang mubtadi, walaupun barakallahu fikum enam, orang ya umum begitu, barakallahu fikum, dia tidak berafiliasi dengan ormas apapun, ya, torekoh apapun, dia umum kaum muslimin, baca Qur'annya bisa, nah walaupun agak jauh sedikit barakallahu fikum, maka ya lebih baik kita ya sholat di belakang dia, walaupun agak jauh tempatnya. Barakallahu fikum. Lakin in shalla khalfahu fi salatihi niza'un bainal ulama. Tapi kalau dia tetap milih di tempat itu yang imamnya mubtadi tadi, ya, padahal ada imam yang lain yang lebih baik, tapi dia tetap milih di situ. Nah, maka tentang sholatnya ini ada perselisihan di kalangan para ulama. Dia punya pilihan, tapi dia nggak mau milih yang lebih baik. Ya, nah, dia malas jauh-jauh. Kalau yang ini samping rumah, ya kan? Nah, dan dia kebiasaannya barakallahu fikum, ya tadi baru komat baru berangkat, ya. Nah, nunggu komat, untuk komat langsung wudu, langsung set masuk, ya kan? Nah, barakallahu fikum. Padahal yang lebih jauh ada yang lebih baik imamnya. Nah, bagaimana sholatnya ini? Barakallahu fikum. Ada perselisihan di kalangan para ulama. Barakallahu fikum. Wa madhhabu Syafi'i wa Abi Hanifah tashihhu shalatuhu. Madhabnya Imam Syafi'i dan Abu Hanifah mengatakan sah sholatnya. Selama dia tidak sampai kekufuran, ya, kebidahannya, itu qaidnya. Wa amma Malik wa Ahmad fa fi madhhabihima an-niza' wa tafsil. Adapun menurut Imam Malik dan Imam Ahmad, maka pada mazhab keduanya, mazhab Maliki dan Hambali, ada perselisihan di dalamnya. Ada yang mengatakan sah, ada yang mengatakan tidak sah, dan ada yang merinci. Nah, wa hadza innama huwa fil bid'ati allati yu'lam annaha tukhaliful kitab wa sunnah. Barakallahu fikum, misal bid'ah ar-Rafidhah wal Jahmiyah wa nahwihim. Nah, amma al-masailuddin allati yatanazza'u fiha katsirun minan nas fi hadhihi al-bilad mithal mas'alatil harfi was-saut wa nahwiha faqad yakunu kullu ya minal mutanazzi'ina mubtadi'an wa kilahuma jahilun muta'awwilun falaisa imtina hadza minas salati khalfa hadza bi aula minal aksi amma idza zaharatis sunnah wa alimat ya tayyib atau wa alimta barakallahu fikum fa khalafaha wahidun fa hadza huwa alladhi fihi niza' wallahu a'lam. Barakallahu fikum. Naam. Ini apabila bid'ahnya adalah bid'ah yang diketahui barakallahu fikum menyelisihi Alkitab dan As-Sunnah, seperti bid'ahnya Rafidhah, Jahmiyah dan yang semisal dengannya. Barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Artinya ada perselisihan di situ. Ya. Sah atau tidaknya. Adapun pada masalah-masalah agama yang memang ada perselisihan kebanyakan manusia di dalamnya, seperti di negeri ini kata beliau, seperti permasalahan huruf dan suara, apakah kalamullah itu mengandung huruf dan suara, itu bid'ah yang tidak sampai mukaffirah barakallahu fikum. Dan kata beliau, bisa jadi masing-masing pihak yang berselisih dalam masalah ini adalah ahli bid'ah. Nah, padahal kedua-duanya sama-sama jahil, sama-sama mentakwil, maka tidak ada larangan untuk sholat di belakang orang yang seperti ini kondisinya, artinya bid'ahnya tidak sampai mukaffirah, ya, barakallahu fikum. Tentu lebih utama. Naam. Wallahu ta'ala alam bisawab, ya. Jadi itu rincian beliau. Jadi bagaimana hukum sholat di belakang seorang ahli bid'ah? Dirinci. Kalau enggak ada imam yang lain kecuali dia, maka apa? Tetap sholat di belakangnya. Nah, lebih baik daripada sholat sendirian. Tapi kalau ada, barakallahu fikum, imam yang lain, yang lebih baik, yang bukan seorang ahli bid'ah, barakallahu fikum, maka dia pilih, ya, sholat bersama imam tadi. Tapi kalau dia tetap sholat di belakang ahli bid'ah, padahal ada yang lebih baik, maka ada khilaf. Ya, ada yang mengatakan sah, ada yang mengatakan tidak sah, barakallahu fikum. Naam. Baik, dan beliau merinci tadi. Kalau bid'ahnya mukaffirah, barakallahu fikum, di situ ada khilaf, ada yang mengatakan sah, ada yang mengatakan tidak sah, barakallahu fikum. Naam. yang rajih tidak sah ya, karena mukaffirah. Nah, kalau bid'ahnya itu tidak sampai kekufuran, maka barakallahu fikum tentu lebih aula kebolehannya. Wallahu taala alam bisawab. Itu rincian dari beliau dalam Majmu' al-Fatawa. Kemudian kata beliau, wa alaikum ba'da dzalika bisunani an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunani ashabihi radhiyallahu taala anhum wa qaul at-tabi'in wa qaul atau wa qauli a'immatil muslimin ma'a tarkil mira' wal khusumati wal jidali fid din. فمن كان على هذا الطريق رجوت له من الله تعالى كل خير وسأذكر بعد ذلك ما لا بد لمن كان هذا مذهبه وعلمه عمل به من معرفة الإيمان وشريعة الإسلام halan ba'da halin wallahul muwaffiq likulli rasyadin wal mu'inu alaihi insyaallah wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Naam, kata beliau, maka sudah seharusnya bagi kalian setelah itu semua ya untuk mengambil sunnah dari Rasul, sunnah dari para sahabat, ucapan para tabi'in, ucapan para imam-imam kaum muslimin, disertai dengan meninggalkan perdebatan dalam masalah agama. Barang siapa yang seperti ini jalan hidupnya, maka saya sangat mengharapkan dari Allah orang ini akan mendapatkan semua jenis kebaikan. Dan setelah itu saya akan menyebutkan, kata beliau, apa yang harus ya disebutkan. Nah, bagi orang-orang yang seperti ini madhabnya dan ilmunya, dan mengamalkan dengannya dari pengetahuan iman dan syariat Islam, ya, kondisi demi kondisi yang ada, hanya Allah zat yang memberikan taufik kepada bimbingan, yang menolong atasnya insya Allah, tidak ada daya dan kekuatan bagi kita kecuali dengan pertolongan Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Nah, Allahumma amin. Barakallahu fikum. Itu kalam dari Imam Al-Ajurri. Setelah itu nanti akan panjang. Wah, itu cerita barakallahu fikum ya. Panjang habis itu hadisnya. Masya Allah. Tawil. Nah. Kalam tawil barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Itu yang bisa kita jawab. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.